بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، pada malam hari ini insyaallah akan kita baca kitab kita alamiah Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu taala, karena Ustaz Abu Mas'ud hafizahullahu wa syafahullah sakit, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Gurunya itu didoakan dalam sujud. Di dalam doa-doanya jangan lupa untuk mendoakan guru. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau para thullabul ilm, mereka itu mendoakan guru dalam setiap ucapan. Sebagaimana yang antum lalui dalam kitab-kitab Syekh bin Baz, para masyayikh yang lain, setiap seorang murid berbicara dengan gurunya pasti memulai dengan doa. Dan ini adalah adab sebagai bentuk balas budi terhadap kebaikan seorang guru. Jadi jangan lupa gurunya itu didoakan. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan hidayah, memberikan ketetapan, dan doa-doa yang baik yang lain. Qala al-Imam Ibn Wardi rahimahullahu taala. Kita sampai pada bait baru. Laisa ma yahwil fata min azmihi la wala ma fata yawman bil kasal. Laisa ma yahwil fata min azmihi la wala ma fata yawman bil kasal. Apa irobnya al-fata? Apa Zulfikar? Irobnya al-fata apa? Fa'il. Al-fata irobnya sebagai fa'il. Kemudian ma di situ ma apa? Ayo, ma apa itu? Ajar ma apa di situ? Apa lagi ma apa itu? Sekarang ada laisa. Laisa itu termasuk apa? Saudarinya kana. Dia butuh isim. Dari mana isimnya Laisa? Mana isimnya Laisa? Ma. Ya. Berarti ma apa itu? Ma apa? Ma mausula. Kemudian yahwil fata itu adalah silah mausul. Silah mausul. Mana aitnya? Antara jumlah silah kepada mausul itu harus punya a'id. Sekarang di mana a'idnya? Diartikan dulu Jadi artinya laisa ma yahwil fata min azmihi, tidaklah apa-apa yang dibawa atau dimuat atau didapat itu hawa yahwi, artinya memuat atau mendapat yang dimiliki. Tidaklah apa-apa yang dimiliki oleh seorang pemuda itu dari hasil dari semangatnya. Tidaklah apa-apa yang dimiliki oleh seorang pemuda itu adalah hasil dari semangatnya. Malik katanya diterjemahkan, terjemahkan. La, sungguh tidak. Wala ma fata, demikian juga apa yang luput, apa-apa yang luput pada suatu hari disebabkan oleh sifat malasnya. Laisa ma yahwil fata min azmihi, la wala ma fata yauman bil kasal. Apa irobnya yauman? On. Sudah saya artikan, harus bisa irob. Apa irobnya yauman? Bisa diajak bicara nahwu ini. Irobnya dorof, jelas gitu kok. Wala ma fata yauman bil kasal. Fata di situ lazim. Laisa ma yahwil fata min azmihi. Tidaklah apa-apa yang dimiliki oleh seseorang pemuda, oleh seorang pemuda, adalah hasil dari tekadnya, dari semangatnya. Tidak. Demikian juga apa-apa yang luput pada suatu hari disebabkan oleh sifat malasnya. Bil kasal alif lam lil laut. Kembali kepada kasal seorang pemuda tadi. Jadi mana aibnya, mana risa aibnya yahwil fata? Mahzul takdirnya ma yahwil fata, jadi aibnya itu mahzul. Tidaklah apa-apa yang seorang pemuda itu memilikinya itu, karena al-fata irabnya sebagai fa'il dari yahwi. Tidak ada lagi domir yang kembali kepada ma, maka mau gak mau harus dibuatkan. Dan memang seperti itu maknanya. Karena ma di situ secara makna adalah maf'ul dari yahwi. Tidaklah apa-apa yang seorang pemuda itu memilikinya itu dihasilkan dari tekadnya. Demikian juga apa yang luput, apa yang gak dapat, itu disebabkan karena malas. Ini bukan. Jadi apa yang didapat oleh seseorang dari banyaknya hasil ini bukanlah semata-mata disebabkan karena azam, karena semangat. Demikian juga apa yang luput itu bukanlah disebabkan karena kasal. Mana khabarnya laisa? Mana Riz? Mana Zid? Mahdur takdirnya? Hah? Masa mau judun khabari laisa kok? Mau judan. Nah, khabarnya mahdhuf, khabarnya laisa mahdhuf. isimnya laisa itu ma mausula, khabarnya mahdhuf, takdirnya bisa kaunun am, mustaqirun, maujudan, kainan, atau kaun yang khos yaitu musabbaban. Boleh kaun khos karena mafhum, karena mafhum. Jadi laisa termasuk fi'il nawasif, dia adalah fi'il jamid, tidak punya tasrifan. Tidak bisa laisa yalisu, tidak bisa. Wazannya laisa sendiri tidak sebagaimana wazannya fi'il, karena tidak ada wazan fi'il laisa itu, tidak ada. Fa'lun itu tidak ada, fa'la itu tidak ada. Maka dia adalah fi'il jamid, merofa'kan isim dan menasobkan khobar. Ma mausulah, mabniun ala sukun, fi ma'ali rofa', sebagai isimnya laisa. Yahwi fi'il mudhari' marfu'un bitajarrudi anin nasib wal jazim wa alamatu rafihi ad-dhammatu al muqaddarah man min duri athiqal. Al-fata sebagai fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al muqaddarah man min duri at-tadzur. Dan jumlah fi'il dan fa'il la mahala lah min al-i'rab, karena silah, silah mausul enggak ada mahalnya. Dan a'id adalah mahdhuf sebagai maf'ulun bihi, kembali kepada ma. Min azmihi, min jar azmihi majrur, muta'alliq dengan mahdhuf, khabarnya laisa. Kemudian la, la yang belakang sebagai ta'kid dari laisa karena semakna. La yang belakang sebagai ta'kid, tapi dia sifatnya adalah apa? La itu huruf, jadi gak ada mahalnya minal i'rab, tidak di'rab sebagai taukid, tapi secara makna dia adalah taukid dari laisa, tapi gak di'rab karena la itu huruf. Wala wawu atof, la juga huruf, la mahal minal i'rab. Ma sebagai mubtada mabniun ala sukun bi mahalli rafa. Fata fi'il madi mabniun ala fata, la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu, kembali kepada ma, dan tidaklah apa-apa yang luput. Yauman fata jumlah fi'il dan fa'il, la mahalla min al-i'rab karena silah mausul. Yauman mansubun alat dorfiyah sebagai dorof. Bilkasal ini juga sama, ini juga muta'alik dengan mahdhuf khobar dari ma. Wala ma fata, ma itu mubtada butuh khobar, khobarnya juga sama mahdhuf. Wala ma fata yauman kainun bilkasal, atau ka atau maujudun bilkasal. Paham irobnya? Itu tadi rob laisa ma yahwil fata min azmihi, la wala ma fata yauman bil kasal, tidaklah apa-apa yang dimiliki oleh seorang pemuda itu semata-mata disebabkan karena semangatnya, bukan. Demikian juga apa yang luput itu bukan karena kasal, bukan karena malas. Dalam bait syair ini Al-Imam Ibnu Wardi masih menekankan tentang perkara sebelumnya, yaitu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang hamba tidak ada pilihan lain selain menerima terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mau berusaha sekuat apapun, kalau memang Allah menghendaki tidak, ya tidak. Demikian juga kalau dia sesantai apapun, kalau Allah menghendaki datang-datang. Karena sesungguhnya apa yang dimiliki oleh seorang pemuda itu bukanlah semata-mata dari usahanya, tapi semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana Qarun yang dia mengatakan bahwasanya innama utitu ala ilm, saya diberikan harta tersebut adalah karena kepandaian saya di dalam mencari harta. Ini sebagaimana ucapan Qarun tadi. Maka penafian ini bukan berarti menafikan sebab, tidak. Al-Imam Ibn Al-Wardi di dalam bait syair ini tidak menafikan sebab, tapi menafikan bahwasannya semua itu bukanlah musabab. Satu-satunya sebab adalah azam seseorang, tidak. Demikian juga apa yang luput itu bukan karena lambatnya seseorang atau karena malasnya seseorang, tidak. Semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam hal-hal yang sifatnya itu bukan ikhtiariyah, yaitu dalam masalah kaya atau miskin atau dalam pembagian rezeki, semua itu bukan, tidaklah karena semangatnya seseorang. Seseorang memiliki harta banyak itu bukan karena dia giat bekerja. Demikian juga seseorang memiliki harta yang sedikit itu bukan berarti karena dia malas, tapi memang itu adalah semata-mata pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bait syair ini Al-Imam Ibn Al-Wardi menekankan kembali bahwasanya usaha seseorang itu seharusnya ya secukupnya saja. Tidak perlu ngoyo-ngoyo, tidak perlu dipaksa. Karena sesungguhnya apa yang kita dapat itu juga bukan karena kita semangat. Demikian juga apa yang luput dari kita bukan karena kita itu malas untuk menjemput. Semua itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa? Buat apa ngoyo? Buat apa memaksa keadaan? Faham? Jadi ini masih taukid atau penekanan terhadap bait-bait sebelumnya. Seseorang disuruh untuk belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, pembagian Allah Subhanahu wa taala, supaya ridho. Karena sesungguhnya apa yang dia dapat itu bukanlah semata-mata karena semangatnya. Dan apa yang luput itu bukan karena dia malas menjemput. Dan ini juga tidak bertentangan dengan bait syair beliau yang sebelumnya bahwasannya man saru ala darbi wasal. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan meniti di atas titian dia pasti akan sampai, tidak bertentangan. Karena pada bait yang man saru ala darbi wasal beliau menetapkan sebab. Karena memang proses itu berpengaruh kepada hasil. Tapi tidak semata-mata karena hasil dari proses. Semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling utama. Jadi ini sebagai catatan terhadap penjelasan yang dahulu, bahwasanya dulu dikatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu adalah semata-mata dengan kemuliaan Allah. Bukan proses itu kemudian sebagai sebab satu-satunya, tidak. Jadi ini tidak bertentangan dengan bait yang terdahulu, karena hal-hal seperti ini dibawa kepada hal-hal yang bukan ikhtiariyah, seperti kaya, miskin, kemudian sengsara atau bahagia, hitam atau putih, panjang atau pendek. Ini semua bukan karena usaha seseorang. Dia mendapatkan harta banyak juga bukan semata-mata, karena itu harus ditambahi semata-mata ya. Karena itu harus ditambahi semata-mata, bukan semata-mata dari semangatnya. Demikian juga apa yang luput itu bukan karena semata-mata karena dia malas. Memang malas itu berpengaruh, bisa meluputkan hal yang banyak sekali. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibn Al-Wardi sebelumnya, "Fama abadal khairu an ahlil kasal." Kalau malas itu memang akan luput. Kalau malas belajar yang enggak dapat ilmu, itu sudah sebab memang. Itu sudah sebab dan akibat. Tapi yang dimaksud di sini adalah seperti rezeki. Seseorang enggak dapat banyak, itu bukan karena dia malas bekerja, karena memang rezekinya sudah segitu. Jadi bait syair ini maknanya bukan menafikan sebab, tapi menafikan semata-mata sebab itu berpengaruh dengan dirinya sendiri, itu bukan. Sebab itu harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai musabbibul asbab. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, makna dzalika, makna bait ini adalah annallazi yahsulu alaihi al-'abd ma huwa bidzaka. Apa yang dihasilkan oleh seorang hamba itu menghasilkan perkara tersebut, itu bukanlah sebab kecerdasan dia. Betapa banyak orang cerdas, gak bisa bekerja, gak dapat pekerjaan, gak bisa cari uang, banyak sekali sarjana-sarjana, jebolan-jebolan universitas, andalan, jadi pengangguran, kelontang, kelantung, jadi gelandangan, banyak. Karena itu apa yang dihasilkan oleh seseorang, ini bukanlah semata-mata karena kecerdasannya, bidaka. Wala huwa bidaha. Demikian juga bukan dengan keahlian. Daha itu adalah sifatnya itu cerdik. Pinter menyiasati, itu namanya daha. Daha itu adalah kecerdikan, cerdik. Cerdas dengan cerdik itu beda. Cerdas belum tentu cerdik. Karena cerdik itu ada sedikit siasat. Daha itu ada campuran siasat. Pinter ngakal. Pinter ngakali itu namanya daha. Walau wabidahain. Demikian juga apa yang dihasilkan oleh seorang hamba itu bukan sebab kecerdikannya. Fahasilu dhalika, hasil, maka ringkasnya, hasilu dhalik itu bukan kok hasilnya. Fahasilu dhalik, intinya, fahasilu dhalik, annal amra lillahi ta'ala, bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah. Nah itu baliknya, sama dengan bait sebelumnya, semuanya sudah dibagi, semuanya sudah dikendalikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa disiasati dengan kecerdasan dan kecerdikan. Gak bisa, gak jamin seorang cerdas kemudian dia bisa menjamin rezekinya. Gak jamin. Betapa banyak orang cerdas jadi gelandangan. Betapa banyak orang cerdik pengangguran. Banyak sekali. Betapa banyak orang bodoh. Dia sekolahan untuk nol, putul. Tapi jadi pengusaha sukses banyak. Karena itu gak bisa. Masalah ini gak bisa diakali. Masalah rezeki ini gak bisa diakali. Cerdas kemudian jamin sukses, enggak jamin. Bodoh pasti enggak punya apa-apa, enggak jamin. Betapa banyak orang cerdas jadi pengangguran, jadi gelandangan. Betapa banyak orang bodoh, dia menjadi orang yang pengusaha sukses dalam urusan dunia. Maka intinya segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Kuncinya itu takwa, enggak perlu cerdas. Yang penting bertakwa, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Kalau kamu sudah dihimpit permasalahan, enggak ada. Kamu enggak punya siapa-siapa kecuali Allah. Kecerdasanmu gak berguna, kehebatanmu gak berguna, kedudukanmu gak berguna, pangkatmu gak berguna. Kalau kamu sudah dihimpit masalah, kalau kamu sudah terjerembab ke dalam kubangan persoalan dan huru-hara kehidupan dunia, tidak ada jalan keluar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masalah itu mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya kita di dunia ini enggak punya apa-apa. Kita di dunia ini cuma punya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya harta, kita enggak punya kekuasaan, kita enggak punya kekuatan. Kita cuma punya Allah. Dan kapan kita bisa sadar? Ketika ada masalah. Wis iku tok. Kalau kamu sedih impit masalah, harta enggak bisa jamin jalan keluar. Nasab enggak jamin jalan keluar. Kalau enggak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujian, rintangan, problem, ini akan membuat kita dewasa, akan membuat kita sadar kita sebenarnya dalam kehidupan ini enggak punya siapa-siapa. Kita itu hanya punya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan istidlalnya Syekhiyah dengan ayat ini sangat istimewa. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia kira. Lihat, rezeki itu enggak perlu dikira arahnya dari mana. Kalau orang cerdas, kalau orang dia itu pinter, dia akan mengira rezekinya dari mana, karena dia bisa bekerja, karena dia bisa bikin usaha, jadi tahu bisa, dari mana dia mencari rezeki. Tapi kalau orang bodoh, nggak tahu dia kerja apa ya, tapi moro-moro itu tiba-tiba dapat rezeki, karena itu rezeki itu nggak bisa diakal-akali. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia duga. Rata-rata orang yang tidak menduga rezekinya adalah orang-orang yang enggak punya penghasilan, enggak punya pekerjaan. Kalau orang punya, orang pandai, orang punya pekerjaan, dia akan mengira rezekinya, oh dari sini, nanti saya dapat dari sini gitu. Nah, istilahnya syariah ini sangat dalam dengan ayat ini. Kenapa masalah al-amr biadillah kok pakai ayat ini? Karena jalan keluar dari segala sesuatu kesulitan tidak ada yang lain kecuali Allah. Demikian juga jalan rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang rezeki itu datang dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu sebagai kecukupan bagi dia. Maka segala urusan itu di tangan Allah. Tidak ada gunanya seorang itu ngotot, seorang itu ngoyo, seorang itu menyiksa dirinya untuk mencari dunia ini. Karena apa? Kalau Allah menghendaki yang datang sedikit, ya sedikit. Kamu pacu semangatmu sekuat apapun, dunia ini tidak akan datang kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakam min insanin malahu khibratun fit tijarati. Khibratun pakai ta bukan pakai ha. Betapa banyak dari manusia malau khibratun, dia tidak memiliki keahlian, khibrah, keahlian fit tijarah, di dalam berdagang. Wala tara illa waqad sara farian, dan kamu tidaklah melihat kecuali tiba-tiba saja dia menjadi seorang yang sukses. Padahal dia enggak bisa dagang, tiba-tiba sukses dalam berdagang. Dapat dari mana? Kok yang ini kijal? Sementara yang sarjana ekonomi kuwuk lama dalam kuliah, siang malam bergelut dengan ilmu bisnis, ilmu ekonomi, kadang jadi babu, kadang jadi kuli, gak bisa berdagang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Makanya ikhwan, seperti ini enggak perlu dicari ngoyo-ngoyo, tidak perlu dicari sampai capek, itu enggak perlu. Karena yang kita dapat itu bukan semata-mata hasil dari keringat kita. Demikian juga apa yang luput, kalau memang Allah mentakdirkan luput, itu bukan karena lambatnya kita di dalam mencari sebab. Wa kam min insanin fi ghayatin min adh-dhaka. Betapa banyak manusia yang puncak di dalam kecerdasan, fi ghayatin min adh-dhaka, berada di dalam puncak kecerdasan. Lam yahsul lahu min dhalika syai'un, tidak terhasilkan baginya dari sesuatu itu sedikit pun. Pengangguran, gelandangan. Betapa banyak sarjana yang dahulunya ketika kuliah dapat nilai tinggi, hasilnya cuma apa? Hasilnya cuma berada di warung kopi, ambil pegang HP, siang malam pengangguran, gak dapat apa-apa. Malah jadi beban keluarga. Sudah jadi apa lur? Kamu selama ini jadi beban keluarga. Fa'alal muslimi an yakuna qani'an bima atallah. Maka bagi seorang muslim, kewajibannya hanyalah qana'ah, menerima. Tidak perlu ngotot-ngotot, tidak perlu bekerja keras sampai menyiksa dirinya. Hendaknya dia qanaah dengan apa yang Allah beri. Wa ma ahsana ma qila, dan alangkah bagus apa yang dikatakan. Ikna bima turzaku ya dal fata falaysa yansa rabbuna namlah in aqbalat dahru fakum qaiman wa in tawalla mudbiran namlah. Ini ada jinas, ada homonim murakkab, karena bait yang pertama diakhiri dengan namlah, artinya seekor semut. Bait yang kedua diakhiri dengan namlah, artinya nam, tidurlah, lah bagi dia. Bunyinya sama, namlah seekor semut, namlah tidurlah kamu untuknya, sama bunyinya. Ini namanya jinas. Ini dalam bahasa Arab namanya jinas. Kata yang berbunyi sama tapi memiliki makna yang berbeda. Ini namanya jinas. Dan ini termasuk yang bisa memperbagus suatu perkataan, ini adalah jinas namanya. Jinas macam-macam, ini termasuk jinas murakkab. Karena namlah itu susunan dari fi'il amr dan juga muta'alliknya. Ikna bima turzaku, qana'ahlah engkau dengan apa-apa yang kamu itu diberi rezeki. Ya dal fata, wahai seorang pemuda. Dha disitu adalah isim isyarah. Ya dal fata, wahai pemuda ini. Ya hadzal fata, gitu. Wahai seorang pemuda, falaisa yansa rabbuna namlah. Karena sesungguhnya Rabb kita itu enggak pernah melupakan walau seekor semut. Semut walau saya enggak ibadah ke apa, enggak dibebani, enggak diberikan taklif. Ini enggak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut di dalam lubangnya yang segitu dalam, segitu kecil. Betapa banyak makhluk di muka bumi ini. Itu semua enggak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi rezeki. Lah kita manusia yang segini besarnya, setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari memohon, meminta ampun dan berdoa kepadanya, kemudian dilupakan, enggak dikasih rezeki? Ya enggak mungkin. Oh, seekor semut saja enggak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok hambanya manusia dilupakan rezekinya? Enggak mungkin. Perhatikan anak-anak. Kalau perhatikan kalau duduk, duduk, ya, bagus. Abil, duduk situ. Situ. In akbalad dahru, apabila dahr, apabila masa itu datang menjemput, fakum qaiman, maka berdirilah engkau untuk menyongsong rezekimu. Wa in tawalla, dan apabila waktu itu pergi mulai malam, mudbiran berlalu, namlah tidurlah. Aja melek ae, aja kerja wae ngono lho. Jangan kerja terus, namlah tidurlah kamu, lahu kepada atau untuk dahar tadi, untuk masa tersebut. Faham artinya bait syair ini? Ikna bima turzaku ya dal fata, falaysa yansa rabbuna namlah. In akbarat dahru fakum qaiman wa in tawalla mudbiran namlah. Nam di situ fi'il amr. Nam, nama ya namu, nam. Bunyinya sama dengan seekor semut, namlah. Namlatun, tapi ditulis dengan ha, namlah. Kemudian yang kedua juga namlah, ini namanya jinas. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan warizquka laisa yang kusuhu ta'anni wa laisa yazidu fir rizqil ana'u, dan rezekimu itu tidaklah menguranginya, kamu itu pelan-pelan. Demikian juga tidak bisa menambahnya usaha dan jerih payah keras, ini enggak akan menambah rezeki. Kamu gaspol sekuat apapun rezekimu ya tetap. Bahkan saya lihat kalau orang itu kerja ngoyo-ngoyo kalah sendiri. Kerja ngoyo seminggu engko geringe sawulan. Padha wae tekor. Siang malam kerja untuk menghasilkan uang, ngumpul uang banyak. Minggu depan sakit. Sakitnya sebulan. Atau dua minggu, lah sama toh. Makanya ya kawan, Tidak perlu ngoyo-ngoyo. Ad-didanu, ad-didan, cacing-cacing, jamak dari dudun, didanu. Wad-dafadiu, jamak dari difda, kodok, kata. Ad-dafadi, itu kata. Tulis, Lik. Bawa buku harus menerjemahkan, Lik. Ditulis terjemahnya, Lik. Ad-didan artinya cacing. Dafadi artinya kata. Wa asya'u la taraha, dan macam-macam yang engkau tidak melihatnya anta. La taraha anta. Anta sebagai taukid. Bi'ainika, tidaklah kamu lihat dengan mata kepalamu. Wa la ta'lamuha, dan engkau tidak mengetahuinya. Wa la tadri aina hiya, dan engkau bahkan tidak tahu di mana dia. Makhluk di muka bumi ini berapa jumlahnya, banyaknya. Wallahu yarzuquha, semua itu Allah yang memberinya rezeki. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allah yarzuquha wa iyyakum, wa huwa samiul alim. Ini juga sudah pernah kita irob ayat ini, wa ka'ayyin, betapa banyak dari binatang-binatang yang melata di muka bumi mereka, yang mereka itu tidak bisa membawa rezekinya. Tapi Allah lah yang memberinya rezeki. Demikian juga kepada kalian, Allah yarzuquha wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa iyyakum, dikasih prioritas pakai dhamir iya, karena Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan faedah susunan huruf hamzah sama ya. Ini pokoknya maknanya pasti ta'yin. Iyyaka, ayyu, ayah, ayatus syams. Pokoknya kalimat, kata-kata bahasa Arab yang terdiri dari huruf hamzah sama ya, itu maknanya itu selalu ta'yin, selalu tertuju. Itu faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Badail Fawaid. Ini kalau enggak imam yang kondang enggak bisa istiqra seperti ini. Huruf hamzah sama ya maknanya selalu, maknanya adalah ta'yin. Maka dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan manusia. Allah yarzuquha. Allah akan memberi rezeki seluruh binatang, seluruh hewan. Hewan itu maknanya adalah seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup. Wa iyyakum, dan terkhusus. Kalau orang-orang sufi bilangnya wabil khusus, wa khususon. Nah itu kalau orang sufi seperti itu. Wabil khusus, wa khususon ila hadrati fulan. Wa iyyakum, dan terkhusus kepada kalian. Mau di sini kita diprioritaskan dalam masalah rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Wa huwa samiul alim, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup ayat rezeki dengan kata As-Sami, dengan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami, mengandung anjuran supaya hamba itu minta, niscaya Allah akan mendengar. Apa hubungannya sifat As-Sami, nama As-Sami, dengan masalah rezeki? Apa jal? Kalau enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah rezeki, kemudian Allah menutupnya dengan sifat As-Sami sebagai anjuran supaya seorang hamba itu memohon, meminta kepada Allah, niscaya Allah pasti akan mendengarnya. Mendengar sifatnya itu yang As-Sama, yang mengabulkan, karena sama itu juga memiliki 5 makna atau 4 makna dalam bahasa Arab, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Badail Fawaid. Al-Alim Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui kebutuhan hambanya, kapan waktunya dikasih, kapan waktunya enggak dikasih, Allah itu yang lebih tahu. Falaisa al-hirsu ala jam'il mali yadman husulahu, maka tidaklah semangat untuk mengumpulkan harta itu menjamin dia akan terhasilkan. Enggak jamin. Wis dicoba sedina metetengi, seharian full mencari dagangan, kalau enggak waktunya dapat, enggak dapat. Sebaliknya kalau rezeki itu waktunya datang, enggak perlu nyari, ditelepon kawan, "Mas, ada barang, mau enggak? Berapa? Murah, segini, sekian." Oh ya, rezeki datang sendiri, seperti itu ya kawan. Kalau dicari ngoyo, saya pernah seharian nyari dagangan gak dapat. Kalau sudah rezeki itu waktunya datang, di jalan ditelepon kawan, "Mas, ada rangka motor 80 biji. Dikasih berapa, Mas?" "Sekian." "Per biji untung 100 ribu, alhamdulillah." Itu ya kawan, kalau rezeki itu sudah datang seperti itu. Jadi enggak perlu ngoyo-ngoyo. Falaysa al-hirsu ala jam'il mali yadman husulahu. Tidak menjamin hasil kemudian banyak juga. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma bir rajuli syuhun haliun. Seburuk-buruk apa yang ada di dalam diri seseorang adalah sifat syuh, sifat bakhil yang sudah parah. Haliun, ini juga sifat bagi syuh. Biasanya kata Imam Ibnu Qayyim, biasanya hali itu pakai halu, jarang pakai isim fa'il, fa'il itu jarang, tapi di sini disebutkan pakai itu sebagai sifat bagi syuh. Wajubnun khali'un, dan juga rasa takut yang khali', yang sampai dikatakan khali', artinya mencopot, karena sampai mencopot hatinya saking rasa takutnya, penakut yang parah, penakut yang akut, itu jubnun khali'. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala inda Abi Dawud. Ini adalah hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Imam Abu Dawud. Hadis ini sudah sering kita syarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain, fa inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian untuk durhaka kepada para ibu. Malik didengar, enggak boleh durhaka pada umi, ya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka kepada ummahat. Wa wa'dal banat, dan Allah mengharamkan untuk membunuh hidup-hidup anak wanita. Wa'dal banat. Ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu, kalau punya anak wanita dibunuh. Dikubur hidup-hidup. Wa man anwahat, demikian juga Allah melarang seorang itu menjadi bakhil. Ketika dia diminta, dia melarang. Man an wahad, ini satu dijadikan satu kata ya. Wa man an wahad, yaitu seorang itu kalau dimintai dia bakhil, melarang. Tapi giliran dia butuh, dia had minta terus. Bakhil tapi suka meminta. Ini parah. Wa man an wahad, sifat malik, suka melarang, bakhil, tapi dia sendiri suka meminta. Wahad, had, itu isim fi'il, had, had, had, sini, sini. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala membenci. Kariha di sini bukan makruh secara fiqhiyah, karena zaman dahulu kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada para sahabat itu mengenal makruh itu maknanya adalah tanzih. Makruh semua zaman dahulu adalah maknanya tahrim. Baru para fuqaha, para usuliyun, mereka membagi makruh itu menjadi karohat tahrim dan karohat tanzih. Kalau dulu di zamannya sahabat, uruf syariat itu kalau kariha maknanya seluruhnya adalah tahrim. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci katanya dan katanya. Makanya jangan suka katanya dan katanya, desas-desus, beritanya dan beritanya. Wa kathrat as-su'al, dan banyaknya meminta atau bertanya. Wa idha'at al-mal, dan menyia-nyiakan harta, diinfakkan tidak pada jalannya. Ini adalah hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah dalam Sahihain. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dalam Sahihain. Kalau syaikh yang man anwahat yang naumau jaballahu alaih, man anwahat artinya adalah melarang apa yang Allah wajibkan, kikir dia. Walaya zalu yaklubul mazid, dan senantiasa dia itu masih terus meminta tambahan. Yang ada ketika dia diminta dia kikir, tapi dia masih minta kepada orang lain, selalu minta tambahan terus. Ini adalah sifat tamak, sifat rakus. Mani betul ya bil jasak, barang siapa yang di berikan bala dengan sifat jasa, yaitu sifat tamak. Wasara hamud dunya, dan menjadilah tujuan utamanya, pikiran terbesarnya adalah dunia. Yasiru lahifan ba'dad dunya, dia akan menjadi seorang yang lahif, menjulurkan lidahnya. Lahif itu melet, menjulurkan lidah. Ba'da dunia, di belakang dunia. Ba'da itu jangan diartikan setelah, tapi diartikan di belakang. Di belakangnya dunia, mengejar dunia sambil melet lidahnya. Ini jelek sekali ya, ikhwan. Mengejar dunia sambil menjulurkan lidah. Sebagaimana anjing. Nas'alullah assalamu wa alaikum. Kama akhbarallahu ta'ala an dhalika alladhi atallahu ayatih fansalakha minha. Sebagaimana yang Allah beritakan terhadap seseorang yang Allah itu berikan dia ayat-ayatnya, tapi kemudian dia melenceng darinya. Fansalakha minha. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim, bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, naba'al ladhi atainahu ayatina, kisahnya orang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tapi dia melenceng, dia terpleset, tergelincir. Fansalakha minha. Kata ahli balaghah, ayat ini fansalakha secara didengar itu sudah licin. Fansalakha pas sesuai dengan maknanya. Itulah keajaiban Al-Quran. Katanya, kalimatnya, katanya itu persis dengan maknanya. Kalau yang katanya, kalau maknanya itu berat, katanya jadi berat. Kalau maknanya itu ringan, katanya juga ringan. Seperti dzalika ta'wilu ma lam tastati, dzalika ta'wilu ma lam tasti, itu sesuai dengan maknanya. Demikian juga ini fansalakha, kata ahli bahasa, kata ahli balaghah, fansalakha itu artinya itu tergelincir. Persis sesuai lafadznya juga kayaknya licin. Dan memang saya sebelum tahu ini pun ketika baca fansalakha itu memang rasanya licin. Fansalakha minha, kepreset. Insalakha artinya terpeleset, tergelincir. Maka ayat ini juga ketika didengar tufan salah, oh itu artinya juga licin. Anak-anak diperhatikan, jangan ngobrol sendiri. Kalau ngobrol di sana di rumah. Fan salah minha, kemudian dia tergelincir dari ayat-ayat tadi. Fa'atsbahu syaitan, maka syaitan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka menjadilah dia termasuk orang-orang yang melenceng, ghawa yahwi. Apa yahwa? Walau syi'na, dan seandainya kami berkehendak, la rafa'na hubiha, kami pasti akan mengangkat orang tadi dengan ayat-ayat tersebut. Walakinnahu, akan tetapi dia, akhlada ilal ardh, dia memilih untuk membumi. Akhlada, menyungsep. Akhlada itu apa namanya, kesannya itu apa, kesannya itu benar-benar dalam, menancap ke bumi. Akhlada, menimbrung ke bumi. Wattaba hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ini bahayanya mengikuti hawa nafsu. Ketika kita tahu kebenaran tapi kita masih mengikuti hawa nafsu, tidak berusaha memerangi hawa nafsu, ini bahayanya. Famadzaluhu kamadzalil kalb, perumpamaan dia itu seperti anjing, seperti seekor anjing. In tahmil alaihi alhah, kamu kalau bawakan makanan kepada anjing tersebut, dia juga masih menjulurkan lidahnya. Autatrukhu, atau kamu tinggalkan, enggak kamu beri juga, yalhah, sama saja. Dikasih juga masih menjulurkan lidah, enggak dikasih juga masih menjulurkan lidah. Ini perumpamaan orang yang tamak terhadap dunia. Dikasih Allah sedikit, ya menjulurkan lidahnya. Dikasih Allah banyak, ya lidahnya masih julur terus. Sallallahu alaihi wasallam. Mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Faqasusil tidak ada gunanya seseorang ngoyo-ngoyo atau seorang memaksakan diri untuk mengejar dunia ini, enggak ada gunanya. Tawakal saja. Kalau memang sudah waktunya dapat, waktunya nambah ya nambah, waktunya berkurang ya berkurang. Enggak perlu dicari sampai mati-matian, sampai jatuh bangun, ini enggak perlu. Cukup kalem saja. Disetel kendur saja. Slow saja. Enggak perlu ngoyo-ngoyo. Kenapa? Karena usaha seseorang tidak akan menambah rezekinya, dan lambatnya dia juga tidak akan mengurangi. Ini makna bait syair al-Imam Ibn Wardi rahimahullahu taala beserta dengan penjelasan Syekh Yahya sebagai penekanan penguat terhadap bait-bait sebelumnya tentang pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang sudah dibagi cukup diterima. Dan apa yang bisa diusahakan, diusahakan sesuai dengan koridor dalam bab tawakal. Tetap hati gantung pada Allah Subhanahu wa taala, jawarih melakukan sebab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan itu semoga kehidupan kita menjadi lurus, menjadi mudah. Dan ketahuilah bahwasanya kehidupan ini kalau kita pakai menuruti kemauan Allah maka pasti akan mudah. Tapi kalau kita pakai untuk menuruti kemauan kita dan kemauan manusia maka pasti akan sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah itu menginginkan kemudahan. Maka sebagai dalil, seluruh perintah Allah, seluruh kemauan Allah, seluruh keinginan Allah itu adalah memudahkan hamba. Kalau kita ingin hidup gampang, hidup mudah, hidup ayem, adem ayem, tentram, bahagia, meloen, ikutilah kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, niscaya hidupmu akan mudah. Jangan ikuti kemauan kamu atau kemauan manusia, niscaya hidupmu akan sulit. Ini sudah rumus hidup. Titik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.